Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah taala pada hari ini, hari Jumat, kita akan membaca salah satu di antara karya dari karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullahu taala. Karya tersebut berjudul Ba'du Fawaidi min Suratil Fatihah. Sebagian faidah-faidah dari surat Al-Fatihah. Buku ini ringkas. Biasanya dijual bersama beberapa karya yang lain seperti Al-Usul Sittah, Nawaqidul Islam, Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, dan lain-lainnya. Sehingga saya menganggap ini perkara yang penting dan bagus kita menyelesaikan karya-karya yang ringkas dalam masalah al-uluhiyah. Insyaallah taala ini akan menjadi silsilah pelajaran kita bismillah ya azza wajal, dan sekaligus sebagai pengganti dari kitab Islahul Qulub. Kalau antum memilikinya itu lebih bagus, karena bukan hanya sekarang kita manfaatkan, tetapi bisa mungkin berapa tahunnya akan datang. Saya membeli kitab ini mungkin sekitar tahun 2010. Tahun 2022 baru saya mulai membaca ini. Berapa tahun? 12 tahun yang akan datang. Bingung ini mana yang mau dibaca. Sahih Bukhari, kegagahan ini kelihatannya. Lihat bukunya aja mudah. Artinya untuk jangka panjang itu. Nah, sudahlah, kita selesaikan kitab-kitab yang ringkas dulu. Ada di sini Silsilatu Syarhir Rasail. Saya ingat ini dulu diajarkan ini. Insyaallah taala kita akan membacanya. Murojaah bersama. 12 tahun yang akan datang baru saya mulai ikut memurojaah bersama. Nah, kalau antum punya itu bagus, mungkin bukan sekarang akan digunakan. Mungkin bisa berapa tahunnya akan. Terkadang memang begitu. Nah, terkadang seperti itu. Kita belum tahu untuk apa sih ini. Dulu kita juga belum tahu untuk apa sih menghafal Quran, enggak tahu maksud tujuannya. Tujuannya pokoknya suruh menghafal, ya menghafal, mudah-mudahan dapat pahala. Nah, berjalannya sekian tahun, oh iya, Masya Allah, kalau jadi imam itu kamu harus baca suratan dalam Al-Quran. Lah kalau gak punya hafalan, apa yang mau dibaca? Ya kan? Oh, salah satunya ini. Kalau ada musabaqoh, wah itu. Ayo, musabaqoh Quran misalnya. mengirim 2 atau 3 santri, hadiahnya mbok uli umroh. Kalau nggak punya hafalan, ya berarti setor aja kayak gini aja, diam aja. Iqra, ya apa itu iqra? Ternyata manfaat kan? Mungkin kita nggak tahu saat itu manfaatnya apa. Menghafal hadis-hadis. Naam, mahfudzat 40 hadisan, 50 hadisan, ada 60 hadisan, ada 100 hadisin. Naam, itu kitab-kitab yang ringkas. Ada yang muttafaqun alaih, Al-Lu'lu' wal Marjan, Riyadhus Shalihin, itu nanti akan kita tahu manfaatnya. Saat kita menghafalnya saat itu mungkin enggak tahu, apa ini? Ngapain kayak gini juga enggak langsung ceramah segitu, enggak. Tetapi ketika seperti inilah, Masya Allah, apa yang dulu pernah kita hafal itu sangat memberi manfaat. Nah, meskipun saat dulu belum, tapi sekarang kita merasakan manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau begitu, seandainya dulu waktu ndopoknya ketika nyantri dikurangi, mungkin lebih banyak yang dihafal. Angger ndopok bae ora ana apalane, apa sing gep diwulang nak? Pelajaran ndopok ora usah diwarai, wis pinter kabeh. Nah, ini insyaallah. Jelas ya? Nah, kalau antum mau beli buku ini, sekarang ada lagi kitab yang khusus berapa juz, sekitar 6 atau 7 juz. Sebenarnya hanya 2 juz ini. Saat itu juga ini titip ke jamaah umroh 2010. Ingat saya 2010. 2 jilid ini belum ada yang lain-lainnya, belum ada. Cetakannya baru ini top di Indonesia setahu saya, tapi harap dari teman-teman ini, tentu punya ini, enggak punya. Ih, bagus punya tem ini, 2 juz ini. Oh, ya. Belinya langsung di Mekah, nah, di Madinah. Kan sesuatu yang berharga lah ya, kan Mekah, Madinah. Padahal di sini ya udah banyak kalau tukun Indonesia. Sekarang udah banyak. Sekarang muncul yang lebih bagus lagi. Hampir semua mu'allafat Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahab itu sudah disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan dan dibukukan. Ada sekitar 6 atau 7 juz. 7 jilid, gede-gede. Nah, kalau punya rezeki beli itu, nah, bagus. Lebih bagus lah insyaAllah. Semoga dimudahkan, ya kan? Nabung caranya. Apalagi penuntut ilmu. Jangan nabung, nanti ditunggu-tunggu pas liburan. Beli kuota yang banyak, yang unlimited. Habis sudah nanti. Untuk mabar. Habis gitu sekolah lagi, hilang lagi duitnya, habis lagi. Keluar dari ponpes ya, gabuk cara-caranya lah. Artinya disayangkan, ya. Maka nabung sedikit-sedikit itu nanti insya Allah lama-kelamaan itu jadi banyak. Insya Allah ta'ala kita bisa membeli kitab-kitab. Ingat, mungkin belum sekarang kita beli langsung kita manfaatkan. Mungkin belum. Tapi mungkin 12 tahun yang akan datang. Atau mungkin 20 tahun yang akan datang karena dia berkeluarga, punya anak. Dulu Abi belajar ini, kamu sekarang sudah punya kitabnya. Manfaat untuk anaknya, ya kan? Masya Allah. Demikianlah. Ceritalah ya. Jadi kadang kalau membuka-buka lagi dulu yang pernah dipelajari itu, rasanya nikmatnya. Kadang melihat tulisan-tulisan ini, apa saya yang nulis apa bukan ini ya, kok kelihatan bukan saya, seperti faedah baru. Saya pikir saya enggak tahu kayak gini nih, ternyata Masya Allah ada yang ada di buku yang lain. Nah, jadi ini yang akan kita baca dan ke taklim-taklim yang berikutnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadhihi ar-risalah takhtassu bibayan fawaidi suratil Fatihah. Risalah ini khusus menjelaskan sebagian faedah-faedah dari surat Al-Fatihah. Semua kita insyaallah tahu suratul Fatihah, ya kan? Semua kita insyaallah hafal suratul Fatihah. Hadhihi suratul azimah. Surat ini adalah surat yang agung, yang besar. Summiyat bil Fatihah, dan disebut atau dinamai dengan suratul Fatihah li'annaha uftutiha biha al-mushafus syarif, karena suratul Fatihah ini sebagai pembuka di dalam al-mushafus syarif, sehingga disebut surat al-Fatihah. Kalau kita buka al-mushafus syarif ini, yang pertama kali kita buka di sini, kita baca dari awal suratul Fatihah. Kenapa itu disebut surat Al-Fatihah? Fahiya awwalu suratin fih. Dan dia itu awal surat dalam mushaf. Wa tusamma bisab'i al-mathani. Suratul Fatihah juga disebut sebagai As-Sab'il Mathani. Apa itu As-Sab'il Mathani? Li'annaha sab'u ayat, karena tujuh ayat, sehingga disebut Sab'ul Mathani. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-Azim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani. Maksudnya apa? Al-Fatihah. Sab'an minal mathani wal Qur'an al-Azim. Sehingga Al-Qur'an al-Azim as-sab'al mathani. Ini nama, ya, salah satu nama dari suratul Fatihah adalah Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Waqilat summiyat bil Mathani. Ada juga yang mengatakan dinamakan dengan Al-Mathani itu li'annaha tukarriru qira'atuha fi kulli raka'ah, karena suratul Fatihah itu diulang-ulang pembacaannya di setiap kali raka'at. Nah, di setiap kali apa? Rakaat. Orang kalau sholat tidak membaca suratul Fatihah di setiap rakaatnya, maka tidak sah. Karena surat Al-Fatihah ini rukun dari rukun-rukunnya sholat. Kalau tidak diamalkan rukun, maka batal, sah, tidak sah. Berarti nambah, iya, karena tidak membaca surat Al-Fatihah. Sehingga disebut sebagai summiyat bil mathani, karena terulang di setiap kali rakaat. Nah, sama seperti haji, rukun haji itu salah satunya adalah wukuf di Arafah. Semua jamaah haji kalau mau haji itu ada wukuf di Arafah. Kalau tidak wukuf, ya tidak sah hajinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal berapa? Tahu antum? Tanggal 8 apa tanggal 12, ya terserah. Tahu enggak antum? Hah? 9 Desember masuk ya? Atau Januari? 9 apa? Januari insyaallah ya. Hah? Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah jamaah haji ke wukuf Arafah. Ini rukun. Jadi saya belum pernah haji sih. Konon katanya kalau orang haji di tanggal 9 Dzulhijjah wukuf, orang mau sakit, mau apalah pokoknya harus wukuf. Sehingga kalau di Arafah, di padang Arafah di situ banyak ambulan. Karena itu rukunnya. Sebab kalau orang tidak melaksanakan rukun haji wukuf di Arafah, diulang di tahun yang akan datang. Tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah itu setahun sekali. Sama seperti surat Al-Fatihah. Orang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak sah. Tidak terhitung itu rakaat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu para ulama berselisih pendapat ketika orang makmum masbuk mendapati imam sedang ruku, apakah dia sudah terhitung satu rakaat atau belum? Menurut pendapat ini belum. Kenapa? Karena tidak membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana sabda Nabi, la solata lima lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau dari sana terus kemudian ruku, wah. Atau malah mungkin kadang-kadang ini fenomena terjadi fakta. Nunggu memang sengaja ruku. Kapan imamnya ruku? Tunggu itu. Kok enggak bisa ruku? Bene reg. Gruduk gitu. Ini enggak sah, kamu enggak teranggap menurut ini. Jelas ya? Kadang ini kalau dikasih pendapat, "Iya, satu rakaat." Nah, itu udah nunggu ruku. Tapi ya enggak juga, enggak ada. Itu kan orang dapetin imam sedang ruku itu kan enggak sengaja. Kebetulan aja dia apa? Masuk ke jamaah, ke shof, imam sudah dalam keadaan ruku. Lah kalau kamu nunggu loh. Traweh misalnya ya. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anf. Oh, yas'alunaka 'anil anfal 5 lembar. Aduh, cekang deh. 5 lembar kok, 5 lembar ngemaca salat ya bisa 20 menit. 5 lembar setengah juz. Angger macane lancar. Germacane gredet-gredet akeh sing salah gelem rong jam kuwe. Ono sing bener nak iki salah maning. Oh iki salah maning. Ulu ora takbir-takbir. Kadang-kadang makmume ngerimame salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kudu dibenerna baca surate tapi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar golek benerna. Wis saking bosene iki salah-salah baen iki imame. Dadi ngerimame salah-salah bayus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini saya pernah saya ini mengalami ini gerb guyu kepro lagi salat tarawih yo asem banget ya nampungke malah ngelawak lagi salat ya Allah baca surat itu mundur-mundur paen imamnya ki wis salat bener namane salat buka pintu bola-bali bola ning ngasih dilanjutna bae nang imame akhire ana makmume salam maning Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar waduh ini masyaallah. Jadi, jadi imam juga jangan ini ya, jangan aja terlalu kolot lah maksudnya. Yang makmum itu senang gitu loh. Ya, yang makmum itu senang gitu loh. Aja Allah ki nyong pokoke gerep maca Al-Baqarah, melu yang ngono ora melu yang ngono. Ki salat sunah. Tarawih ki salat sunah, melu yang ngono ora yang ngono. Ora ya balik kana salat darek. Jangan kayak gitu. Ya. Surat Al-Baqarah sarokangat Al-Baqarah diwaca kabeh ya sikile ngukuli wong bal-balan sing di siapna malah garap salat siapna sangune balsem barokahe apa sing putih-putih ke apa kejenangane lah hot cream apa ya kok garap salat apain antum bawa itu dia kalau ngimamin itu lama banget itu satu rakaat bisa paling imron Al-Ma'idah baca semuanya itu. Walah kaya anak ya us ngasih orang kerasa ya gingatik apa ngapa. Artinya yang biasa. Itu kejadian. Imamnya salah-salah us merundut mbok sih ya. Ngang cara-caranya ini. Ngang ini urung gue. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya kepengen guyu ya. Orang wali yukur. Tapi akhirnya takbir menyerah juga imamnya. Daripada salah us beboh. Sinang bodi bener-bener nak maning loh, salah-salah bain, takbir bain lah. Engkau men ngulang maning, teraweh ye, men orkangate. Disebut surat atau al-mathani karena diulang-ulang membacanya di setiap rokaat, sehingga disebut sab'ul mathani. Watu sama umul Quran. Suratul Fatihah itu juga disebut dinamai sebagai Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Kenapa disebut Ummul Quran? Suratul Fatihah itu disebut sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran? Jawabannya pada pertemuan yang akan datang. Ikuti terus pengajian ini di Masjid Al-Furqon, Desa Kebokuru, Kecamatan Sumbiuh ya. Nah, ikuti terus saja insyaallah taala. Kenapa suratul Fatihah disebut Ummul Quran? Jawabannya di kajian ini insyaallah. Semoga Allah memudahkannya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.